إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang usulul iman atau arkanul iman dari penjelasan untuk hadis Jibril yang ada dalam Riyadus Salihin. Maka rukun iman berikutnya adalah wa rusulihi, dan beriman dengan para rasul Allah. Inilah rukun iman yang keempat. Dan rasul adalah manusia yang Allah utus kepada makhluk, dan Allah jadikan mereka sebagai perantara antara Allah dengan hamba, namun perantara dalam menyampaikan syariat-syariat Allah. Dan mereka adalah manusia sebagaimana umumnya manusia tercipta dari hubungan antara bapak dan ibu, kecuali Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, karena beliau Allah ciptakan dari ibu tanpa bapak. Ya, maka di sini tadi ditegaskan bahasanya rasul, para rasul itu adalah manusia. Sehingga tidak ada rasul dari bangsa jin. Maka dan ini di antara hal yang menunjukkan lebih mulianya manusia daripada jin. Oleh karena itu ketika manusia mau merendahkan diri kepada jin, maka itu satu hal yang sangat membahagiakan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul sebagai rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah iqamatan lil hujjah alaihim, supaya manusia tidak lagi punya alasan di depan Allah ketika mereka melakukan berbagai macam pelanggaran dan meninggalkan berbagai macam kewajiban. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wa nabiyina min ba'dih. Sehingga kami memberikan wahyu kepadamu sebagaimana wahyu yang kami berikan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Ya, ayat ini mengisyaratkan bahasanya Nuh adalah rasul pertama. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-165 Allah katakan, 165 dari surat An-Nisa, Allah katakan, rusulam mubasyirina wa mungzirin. Para rasul itu memberikan kabar gembira berupa surga untuk orang-orang yang beriman, wa mungzirin, dan kabar ancaman berupa neraka bagi orang-orang yang kafir. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul. Supaya manusia sudah tidak lagi memiliki alasan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka berbuat maksiat dengan diutusnya para utusan. Artinya sebelum diutusnya para utusan, maka manusia punya alasan di depan Allah. Ketika mereka melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban, mereka bisa mengatakan, ya Allah, kami tidak tahu kalau ini wajib dan kalau ini satu hal yang terlarang. Setelah diutusnya utusan, maka alasan semacam ini sudah tidak ada, ya, sudah tidak bisa lagi diajukan. Dan para rasul jumlahnya sangat banyak sekali, dan disebutkan dalam satu hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, ya, bahasanya dari sahabat Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Ibnu Hibban, ya, bahasanya jumlah para rasul adalah 315 orang. Dan rasul yang pertama adalah Nuh, adapun Adam maka dia adalah nabi dan bukan rasul. Sedangkan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah tadi surat An-Nisa ayat yang ke-163. Dan terdapat hadis yang sahih yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya tentang kisah hadis Syafa'atul Uzma, tentang kisah keadaan manusia di padang mahsyar. Maka Nabi ceritakan bahasanya manusia pada hari kiamat mendatangi Nabi Nuh alaihi salatu wasalam lalu mengatakan, ya Nuhu anta awwalu rusuli ila ahlil ardi. Si engkau adalah rasul pertama kepada penduduk bumi. Adapun dalil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir, adalah firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Maka nama Muhammadun aba ahdim mirjalikum, Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, karena beliau tidak punya anak laki-laki yang bertahan hidup. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, namun dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. Jika beliau penutup para nabi, maka otomatis beliau adalah juga penutup para rasul. Hadis ini yang menegaskan kalau beliau adalah penutup para nabi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi wa fi lafdhin inda muslimin, dalam satu redaksi Muslim dikatakan ciktu fa khatamtu al-anbiya'a, aku datang dan aku tutup kenabian. Fa alaina, maka menjadi kewajiban kita untuk beriman bahasanya semua rasul yang Allah utus mereka adalah orang yang benar dan jujur dalam apa mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah seorang yang jujur dan benar dalam perkataan mereka yang mengatakan kalau mereka adalah utusan Allah. Demikian juga kita punya kewajiban untuk mengimani nama-nama para rasul yang ditegaskan namanya untuk kita. Sedangkan yang tidak ditegaskan, maka kita mengimaninya sebagaimana data dan informasi yang sampai kepada kita. Semisal tadi, ya jumlahnya ada 315. Ya, kemudian siapa saja, ya yang kita ketahui namanya ini, yang lain wallahu a'lam. Namun jelas mereka jumlahnya banyak. Kemudian jadi kewajiban kita untuk mengimani tidak ada satupun umat, tidak ada satupun kelompok manusia dalam jumlah yang besar kecuali Allah utus orang rasul kepada mereka yang berfungsi untuk menghilangkan alasan manusia di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin, dan telah kami utus di setiap umat. Umat yang di sini nakirah, dan nakirahnya li ta'zim. Maka telah kami utus dalam semua bangsa yang berjumlah besar. Adapun bangsa kecil-kecil boleh jadi tidak ada yang tidak ada rasul yang Allah kirimkan pada mereka. Dan bangsa-bangsa besar ya di zaman itu, maka seluruhnya Allah utus atau Allah kirimkan rasul pada mereka. Yang semua mereka mendakwahkan anibudullah wa tanibut tauhid, sembahlah Allah dan tinggalkanlah kemusyrikan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun, tidak ada satupun umat, kelompok manusia kecuali pernah ada di sana seorang pemberi peringatan, yaitu rasul. Demikian juga menjadi kewajiban kita untuk mempercayai semua berita yang disampaikan oleh para rasul jika memang berita tersebut adalah berita yang sah, yang valid dari beliau-beliau. Sisi validnya kita nilai dari sisi riwayat, dan kita tahu bahasanya itu adalah, dan kita yakin kalau hal tersebut adalah sebuah kebenaran. Wa alaina, dan menjadi kewajiban kita untuk mengikuti penutup para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah satu-satunya rasul yang Allah wajibkan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya. Ya, maka kita berkewajiban kita adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para rasul yang lain kita imani, namun bukan berarti kita ikuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Dan Allah adalah zat yang miliknya mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian billahi wa rasulih, dengan Allah dan Rasulnya, seorang Nabi yang tidak bisa baca tulis, dan dia adalah seorang Nabi yang beriman pada Allah dan firman-firman Allah. Wattabi'uhu, dan ikutilah sang Nabi, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Demikian di surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Maka ayat ini menegaskan bahasanya mengikuti Rasul berarti belajar hadis dan mengikutinya dan mengamalkannya adalah jalan hidayah. Dan mafhum mukhalafahnya menunjukkan bahasanya tidak mengikuti Rasul, tidak berakidah sebagaimana akidah yang diajarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beribadah sebagaimana ibadah yang diajarkan oleh Rasul, adalah cabang-cabang kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti sang nabi, dan Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian betul-betul cinta pada Allah, maka ikutilah aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Adapun para rasul selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita ikuti syariat mereka. Idza warada syar'una bil amri bitiba'ihim. Jika terdapat dalam syariat kita, yaitu dalam Al-Quran atau hadis, terdapat perintah yang memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salati salatu akhi Dawud. Maka sebaik-baik salat adalah salatnya saudaraku, yaitu Dawud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Dawud dengan saudara dan bukan dengan ayah, karena Dawud adalah Nabi Bani Israel, adalah Nabi Bani Israel, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bani Ismail, dan Bani Israel itu bersaudara dengan Bani Ismail. Karena yanamu nisfal lail, bagaimanakah salat malam yang paling baik, yaitu salat malamnya Nabi Dawud. Kata Nabi Dawud itu tidur separuh malam. Wa yakumu thuluthahu, kemudian salat malam sepanjang sepertiga malam, kemudian seperenam malam terakhir sebelum subuh tiba beliau tidur. Maka itu adalah salat malam yang terbaik. Maka ada tidur setelah selesai salat malam. Yang ini sangat bermanfaat menghilangkan kantuk di pagi hari. Ini di antara hal yang menyebabkan kantuk di pagi hari bagi orang yang mengerjakan sholat malam, sholat tahajud, adalah karena begitu bangun terus sampai subuh dia melek. Namun seandainya orang itu melaksanakan apa yang Nabi sarankan untuk mengikuti model sholatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, maka kantuk setelah subuh itu tidak beralasan. Tidak beralasan kecuali karena malas saja. Memang hobi tidur habis subuh. Wa afdhalu siyami siyamu akhi Dawud, dan sebaik-baik puasa sunnah adalah puasanya saudaraku Dawud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari dan berbuka dan tidak puasa satu hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang diberi judul bab oleh Bukhari, babu man nama ingda sahari, bab tentang masalah tidur di waktu sahur. Maka wallahu ta'ala a'lam, perkataan Bukhari ini mengisyaratkan bahasanya waktu sahur adalah seperenam malam terakhir. Karena para ulama berselisih pendapat, ada tiga pendapat tentang pengertian waktu sahur. Ada yang mengatakan bahasanya waktu sahur itu adalah separuh malam yang kedua. Asalkan sudah separuh malam yang kedua, maka itu waktu sahur. Kemudian ada yang mengatakan sehingga makan ketika itu adalah makan sahur. Pendapat yang lain mengatakan itu sepertiga malam terakhir. Siapa yang makan di waktu itu, maka dia melaksanakan makan sahur. Dan pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang paling kuat, yang mengatakan bahasanya yang namanya waktu sahur adalah seperenam malam terakhir. Seperenam malam terakhir. Siapa yang makan di waktu itu, maka adalah orang yang makan sahur, dan siapa yang makan sebelumnya, maka dia belum melaksanakan syariat makan sahur. Dan yang dimaksud dengan seperenam terakhir adalah maghrib sampai subuh dibagi enam. Maka seperenam yang terakhir itulah waktu sahur. Maka hadis tadi dimasukkan oleh Bukhari di judul bab, babu man nama ingda sahar, bab tentang tidur di waktu sahur. Dan hadis ini diriatkan oleh juga diriatkan oleh Muslim dan diberi judul bab oleh An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan judul bab Babun Nahyi an Shaumi Dahri liman tadarrara bihi, bab tentang larangan puasa setiap hari namun ini bersyarat bagi orang yang mendapatkan madarat karenanya. Ya, maka kita lihat di sini fikihnya An-Nawawi, ya, bahasanya beliau membolehkan puasa dahar, puasa setiap hari, sekarang puasa besok, puasa besok, puasa besok, puasa besok, puasa dan seterusnya, dengan catatan untuk orang yang tidak mendapatkan madarat karenanya. Untuk orang yang mendapatkan madarat karenanya, karena puasa setiap hari maka dia kemudian tidak bisa kerja cari nafkah, nah, alasannya puasa, nah ini tentu tidak boleh. Ya, wa fahadha, maka hadis ini menceritakan ibadahnya Dawud dan tahajudnya Dawud di waktu malam, demikian juga puasanya Dawud. Tentu Nabi cerita ini tidak semata-mata cerita, apalagi Nabi menceritakannya dengan nada pujian, sebaik-baik, ada kalimat sebaik-baik. Dan Nabi ceritakan pada kita supaya kita mengikuti Dawud dalam masalah ini. Adapun jika tidak terdapat dalam syariat kita Al-Quran dan hadis perintah untuk mengikuti Nabi sebelum Muhammad, maka ulama berselisih pendapat apakah syariat umat terdahulu adalah otomatis syariat bagi kita ketika tidak ada dalam syariat kita perintah untuk menyelisihinya, ataukah itu bukan syariat bagi kita sampai terdapat dalam syariat kita perintah untuk melaksanakannya. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama usul fikih. Ada dua pendapat, dan yang benar bahasanya syariat umat terdahulu adalah otomatis syariat untuk kita jika tidak terdapat dalam syariat kita Quran dan hadis, satu hal yang melarangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan para nabi dan rasul, Allah berfirman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah, maka ikutilah perilaku mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani perilaku dan syariat para nabi-nabi sebelum beliau. Demikian juga firman Allah taala, dan sungguh dalam kisah para nabi-nabi terdahulu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Ini demikian yang Allah firmankan di surat Yusuf ayat yang ke-111. Dan ini adalah ayatnya adalah akhir surat Yusuf yang Allah ceritakan pada kita kisah Yusuf secara panjang dan lebar. Tujuannya adalah supaya kita mengambil pelajaran isi yang terdapat di dalamnya. Walihada, oleh karena itu maka kita lihat berdasarkan kaidah yang lebih kuat, para ulama menyimpulkan dari surat Yusuf berbagai macam kesimpulan berkaitan dengan hukum fi ahkam syariah, berkaitan dengan hukum syariat, berkaitan dengan peradilan dan yang lainnya. Maka misalnya para ulama fikih membuat kesimpulan, membuat kaidah al-amal bil qara'in indal hukmi, seorang itu boleh memutuskan perkara dalam peradilan dengan menggunakan indikator-indikator. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang wa syahida syahidu min ahliha, maka berkatalah seorang saksi, yaitu dalam hal ini adalah saksi di sini maknanya tentu adalah hakim atau wasit, seorang min ahliha dari keluarga Imra'atul Aziz yang biasa disebut dengan sebutan Zulaikha. Ingkana komisuhu kuda min kubulin, maka jika bajunya Yusuf itu robek dari depan, fasadaqat, maka Zulaikha itu benar dalam tuduhannya kalau dia mau diperkosa oleh Yusuf. Wa min al-kadhibin, sehingga pengakuan Yusuf yang mengatakan kalau dia digoda oleh Zulaikha adalah satu hal yang dusta. Namun wa ingkana komisuhu kuda min tuburin, namun jika bajunya Yusuf itu robeknya di belakang, fakadzabat, maka pengakuan Imra'atul Aziz yang mengatakan kalau dia mau diperkosa itu satu hal yang dusta. wa huwa minas shadiqin, dan yang benar adalah perkataan Yusuf. Faqalu, maka para ulama fikih mengatakan hadhihi qarinah, maka ini adalah memutuskan siapa yang benar dan tidak pakai indikator. Pakai indikator. Ya, dia tidak pakai saksi yang menunjukkan siapakah sebenarnya sumber masalahnya. Maka ini tidak berdasarkan data nyata, namun indikator saja. Di anna idza kana al-qamis, karena jika baju itu robek min kubulin dari depan, farajul, maka laki-laki itulah, berarti Yusuflah yang tolaba, yang meminta Zulaikha. Akhirnya carat qamisahu, akhirnya faqaddat qamisahu, maka kemudian si perempuan merobek bajunya. Wa idza kana min duburin, namun jika robeknya di belakang, maka berarti perempuan itulah yang mengejar-ngejar Yusuf. Wa jarat qamisahu, dan dia mengejar bajunya Yusuf sampai akhirnya robek. Fahadhi qarinatun, maka ini adalah indikator. Thabata biha al-hukmu, yang kemudian hukum itu diputuskan dengannya. Wal ulama i'tamadu hadhil qarinah, ya, maka para ulama kemudian mereka mengacu kepada qarinah semacam ini. Wa in kana fi sunnati ma yadullu ala hukmil bil qara'in, dan demikian juga dalam di dalam hadis juga terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya memutuskan perkara dengan indikator, namun dalam masalah dan kasus yang lain. Ya, maka kita lihat para ulama menyampaikan bahasanya, di antara kaidah hukum dalam peradilan Islam, bolehnya hukum itu diputus berdasarkan indikator-indikator, siapa yang menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan dalil para ulama dalam masalah ini adalah Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran mereka pakai surat Yusuf. Maka ini menunjukkan bahasanya syariat umat terdahulu adalah syariat bagi kita, selama tidak dibatalkan oleh syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka pendapat yang lebih kuat tentang syariat umat terdahulu adalah syariat bagi kita, dengan catatan yaitu syariat umat terdahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran atau hadis. Selama tidak terdapat dalam syariat kita keterangan yang membatalkannya. Demikian juga di antara kewajiban kita untuk para rasul adalah mencintai mereka dan menghormati mereka dengan penghormatan yang menjadi hak mereka. Dan kita pun menegaskan dan memastikan bahasanya mereka adalah berada dalam level yang tertinggi dari level orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yang levelnya urutannya adalah para nabi, kemudian siddiq, kemudian syahid, dan orang-orang yang saleh selain itu. Dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Kemudian rukun iman yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir. Hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari setelah hari itu. Karena manusia itu memiliki beberapa fase dan tahapan dalam hidupnya. Pertama adalah fase di perut ibunya, kemudian fase hidup di dunia, kemudian fase hidup di alam barzakh, dan fase di pada hari kiamat. Sehingga hari kiamat adalah fase terakhir. Oleh karena itu, maka hari kiamat disebut dengan hari akhir. Dan di hari tersebut manusia akan tinggal, boleh jadi di surga, semoga kita termasuk dari mereka, dan boleh jadi di neraka, waliyadzubillah, fahadahu wal masir, inilah tempat kembali masing-masing manusia. Ya, maka tadi disampaikan empat fase dan tahapan hidup manusia. Di sebagian masyarakat kita terkenal ada fase sebelum fase di perut ibu, ada fase alam alam arwah, namun yang benar ya, tidak ada yang namanya fase kehidupan alam arwah. Itu adalah salah paham terhadap dalil. Orang yang menyimpulkan adanya fase alam arwah itu adalah bentuk kesalahpahaman terhadap dalil. Sehingga yang benar fase perjalanan kehidupan manusia itu dimulai dari perut ibu. Tidak ada yang namanya alam arwah. Wal iman bil yaumil akhir, dan iman dengan hari akhir termasuk badannya sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di Aqidah Wasithiyah, sekitab ringkas dalam Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan di sini dipuji min ahsani ma katabahu Syekhul Islam, adalah termasuk buku terbaik yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah, terbaik dari sisi kelengkapannya, kejelasannya, dan tidak adanya pembahasan-pembahasan yang melebar. Beliau mengatakan termasuk dalam iman dengan hari akhir adalah mengimani semua yang Nabi ceritakan tentang berbagai macam kejadian setelah kematian. Oleh karena itu maka termasuk iman dengan hari akhir adalah beriman dengan fitnatul kuburi, ujian di alam kubur. Maka jika mayit itu telah dimakamkan, manakala dia dimakamkan karena matinya normal, maka akan datang dua malaikat yang akan mendudukkannya dan akan menanyainya dengan tiga pertanyaan. Nah, tiga pertanyaan tersebut adalah siapakah Rabbmu, siapakah dan apa agamamu, dan siapakah Nabimu. Maka ini adalah ujian yang unik dan luar biasa, ujian yang sudah bocor soalnya dan sudah bocor jawabannya, namun tidak semua lulus ujian. Namun tidak semua lulus ujian, padahal soal sudah bocor dan jawaban juga sudah bocor. Namun kok enggak lulus ujian? Maka ini satu ujian yang unik dan aneh. Normalnya ujian kalau soalnya bocor, apalagi jawabannya bocor, bisa dipastikan semua yang dapat bocoran lulus semua. Namun ujian di alam kubur itu soalnya sudah Nabi bocorkan, jawabannya juga sudah bocor, demikian bocornya. Namun tidak semua lulus ujian. Ada yang gagal. Ini kan keterlaluan sebenarnya. Keterlaluan. Ini kebangetan hidupnya. Itu hidupnya yang kebangetan karena soalnya sudah bocor, jawabannya bocor, namun ternyata tidak lulus. Karena lulus dan tidak itu ditentukan oleh amalnya di dunia dan bukan kemampuan menghafal pertanyaan dan kunci jawaban. Maka Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, artinya maksudnya bisa menjawab dengan baik dan benar. As'alullah ayaj'alani wa iyyakum minhum. Fayaqulul mu'min, maka orang yang beriman akan dengan lancar mengatakan Rabbku adalah Allah, din agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin, maka terdapatlah penyeru dari langit yang mengatakan, yaitu Allah mengatakan, hambaku benar. Maka hamparkanlah untuknya hamparan dan tempat tidur dari surga, berilah padanya pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu yang pintu tersebut tembus ke surga. Kemudian dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang, dan akanlah datang kepadanya dari surga kenikmatan surga. Wa yashahidu fiha ma yashahidu minan na'im, dan dia lihat di surga apa yang bisa dia lihat berupa berbagai macam kenikmatan. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan di alam kubur, man rabbuka, siapakah Rabbmu, demikian juga jawabannya Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disalahpahami oleh sebagian orang untuk mengatakan bahasanya puncak keimanan adalah tauhid rububiyah. Karena yang ditanyakan di alam kubur itu rububiyah, dan jawabannya juga rububiyah. Man rabbuka, dan jawabannya Rabbi Allah. Maka puncak iman tentang Allah adalah rububiyah, mengiman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan seterusnya. Maka ini satu hal yang tidak benar. Karena satu hal yang patut untuk diketahui bahwasanya Rabb dan Ilah itu adalah mengikuti kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, adalah dua kata yang jika berjumpa maka, jika kumpul maka berbeda maknanya, dan jika disebut sendirian maka kumpul maknanya. Maka meskipun pertanyaannya adalah man rabbuka dan jawabannya adalah Rabbi Allah, maka itu bukan berarti bahasanya orang itu cukup dengan rububiyah, beriman kalau Allah itu mencipta, memiliki, kemudian mengatur jagat raya, namun tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk dalam rab di sini adalah ilah. Karena termasuk rab dalam hal ini adalah ilah, karena jika disebut rab saja atau ilah saja maka terkandung yang lain. Maka jika disebut rab saja maka terkandung di dalamnya ilah. Jika disebut ilah saja maka terkandung di dalamnya rab. Namun jika disebutkan ilah dan rab, maka ilah itu berkaitan dengan masalah ibadah dan penyembahan, dan rab itu berkaitan dengan masalah penciptaan dan penciptaan dan kepemilikan. Sehingga sama sekali hadis tentang pertanyaan di alam kubur dan jawabannya sama sekali bukanlah alasan yang benar dan pada tempatnya untuk mengatakan bahasanya puncak keimanan kepada Allah adalah mengimani rububiyah Allah. Wa amal munafik, adapun orang munafik wal iyadzubillah atau orang kafir, maka mereka mengatakan haha aku tidak tahu, aku dengar manusia mengatakan sesuatu lalu aku ikut-ikutan, karena iman tidak sampai ke dalam hatinya. Karena imannya orang munafik hanya di lisan saja, maka dia mendengar dan tidak mengerti maknanya. Maka wala yuftahu alaihi fi qabrihi, dan tidaklah dibukakan untuknya jawaban, tidaklah diberikan ilham untuknya untuk memberikan jawaban yang benar fi qabrihi, ketika dia dikubur, ketika dia di alam kubur. Karena ketika di hidupnya, saat hidupnya, maka dia cuma pura-pura beriman saja. Wa hadhi fitnatun adzimatun jiddan, dan ujian di alam kubur ini adalah ujian yang sangat-sangat dahsyat dan mengerikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur dalam setiap salat. Nabi ajarkan kepada kita untuk membaca di akhir tasahud akhir, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Ya, kemudian dilanjutannya kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Demikian juga di antara yang wajib kita imani berkaitan dengan mengimani hari akhir adalah mengimani adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Dan nikmat kubur itu liman yastahiku an-na'im, untuk orang yang memang berhak untuk mendapatkan, itu adalah menjadi hak orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat kubur berupa yaitu orang-orang yang beriman. Dan sedangkan siksa kubur bagi orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan siksaan. Dan adanya nikmat kubur dan siksa kubur itu dalilnya adalah Al-Quran, sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu hal yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, cuma bedanya dia di Al-Quran statusnya adalah zahirul Quran, sedangkan dalam hadis dia adalah sharihus sunnah. Zahirul Quran wa sharihus sunnah. Kalau di Al-Quran maka kalau di hadis maka dalilnya adalah dalil yang gamblang dan jelas, sedangkan dalam Al-Quran maka itu adalah disimpulkan dari makna zahir, ya, artinya makna yang lebih mendekati daripada kemungkinan makna yang lain. Dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala kadzalika najzillahul muttaqin, demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yang mereka dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Yaquluna, para malaikat mengatakan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal yang kalian kerjakan. Nah, ada ucapan malaikat untuk orang-orang yang beriman ini, untuk orang-orang yang bertakwa ini, diucapkan oleh para malaikat iqdal wafati, saat matinya. Sehingga yang dimaksudkan tentu adalah udhulul jannata bima kuntum ta'malun adalah adalah nikmat kubur. Ini adalah makna yang lebih mendekati, makna zahir, meskipun ada makna yang lain, bisa saja orang mengatakan ini yang dimaksudkan adalah ketika kiamat telah terjadi dan ketika mereka diperintahkan untuk masuk surga. Namun kalau kita baca ayatnya secara utuh, maka kemungkinan makna yang lebih tepat dan lebih mendekati kalau ini adalah diucapkan saat kematian, sehingga maknanya adalah nikmat kubur. Demikian juga Allah berfirman di akhir surat Al-Waqi'ah, fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mereka rauhun wa rihanun wa jannatu na'im, maka untuk mereka kenikmatan, wa rihanun dan bau yang semerbak, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikiannya Allah katakan ketika Allah membahas keadaan al-muhtadar, orang yang dalam kondisi sakaratul maut, ketika datang kematian kepadanya. Maka untuk orang-orang yang dekat dengan Allah, untuknya rauhun wa rihanun wa jannatu na'imin fi nafsil yaum, di hari itu. Maka untuknya kenikmatan dan bau semerbak dan kenikmatan-kenikmatan surga. Adapun dalil tentang adanya siksa kubur, maka bisa kita simak firman Allah Azza wa Jal. Allah katakan, walau tara, dan seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, fi ghamatil maut, dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat menghamparkan tangan mereka, yaitu menjulurkan tangan mereka kepada orang kafir yang dalam kondisi muhtadar sakaratul maut. Malaikat mengatakan, akhiju anfusakum, keluarkan nyawamu. Artinya seakan-akan mereka orang kafir itu pelit dengan nyawanya, karena mereka disampaikan kepada mereka adanya siksaan, maka nyawa orang kafir itu pun berlarian di sepanjang badan dan bercerai-berai, dan orangnya pun pelit untuk keluarnya nyawanya. Maka malaikat pun mengatakan, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kalian akan dapatkan siksaan yang hina. Disebabkan apa? Kalian berkata-kata tentang Allah tanpa dengan perkata yang tidak benar, dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Maka yang dimaksud dengan al-yaumah, hari ini, adalah hari mati mereka saat mereka menjumpai sakaratul maut. Sehingga adzabul huni di sini tentu maknanya adalah siksa di alam kubur. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji sebatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.